Qala Malik rahimallahu taala wa yuhdaku li tilkal ya sittatu asya'a fil akhir. Asya atau asya ini? Asya. Kata boleh dihilangkan karena ya ini, ya mana itu? Ya mana itu? Ya nisbah. Dihilangkan karena ya nisbah ini 6 perkara di akhir. Artinya ketika ini ya masuk, ada yang dihilangkan. Salah satu dari 6 perkara. Salah satu dari 6 perkara. Al-awwal yang pertama, al-ya al-musaddadah al-waqi'ah ba'da thalathati ahrufin. Ya yang bertasdid yang terletak setelah 3 huruf. Artinya kalau ada ya terletak setelah 2 huruf tidak hilang. Ini ya yang hilang, kan antum mau tambahkan ya yang bertasdid. Paham? Nah kalau sudah ada ya-nya yang bertasdid, berapa ya jadinya? Paham? Nanti mengharuskan berturut-turut banyak ya. Dan itu tidak boleh dalam bahasa Arab. Berturut-turutnya banyak ya. Akhirnya ya-nya diabaikan. Dihilangkan dulu, baru masukkan ya nisbah. Jelas ini? Tapi syaratnya kalau dia terletak setelah 3 huruf. Sawaun kanat zaida, sama saja apakah ya itu tambahan ka kursi. Seperti kursi. Ada ya-nya kan? Hah? Ada ya-nya? Ada. Dihilangkan kalau antum mau menanya, ya hayalan saja. Antum mau menyandarkan orang ke mana? Ke kursi. Ya? Wa kasyafi'i. Syafi'i maksudnya Imam Syafi'i. Tapi kalau antum mau menyandarkan kepada Syafi'i, kan begitu. Saya orang Syafi'i, misalnya begitu. Iya. Paham? Gimana caranya? Nah, sudah ada ya tasdid. Gimana caranya antum sandarkan? Hapus dulu ya-nya, baru tambah lagi apa? Ya tasdid. Jadi ya tasdid itu bukan ya-nya Imam Syafi'i. Kalau ya-nya Imam Syafi'i, ya lain. Paham? Jelas ini? Iya, ya-nya orang Syafi'i ya, yang menyandarkan dirinya ke Syafi'i, ya nisbah, lain lagi. Setelah dihapus, ya yang ada. Kenapa beliau bilang alasannya karohiyata ijtima'i arba'iyat? Karena dibenci berkumpulnya 4 ya. Jangan 4, 3 saja sudah dibenci. 3 ya saja mereka sudah benci. Karena kadang mereka benci tawali salat al-amsal. Mereka orang Arab benci berturut-turutnya 3 yang semisal. Dipaham ini? Apalagi ini ada berapa sekarang? 4. Kenapa jadi 4? Kenapa 4? Buat alhamdulillah Allah kembalikan kamu ke jalan yang benar. Iya. 4, yaitu yang tasdid yang ada di akhir kata itu sudah 2. Tambah lagi ya nisbah yang bertasdid, ada berapa lagi itu? 2. Berarti jadinya berapa? 4. Iya. Ini kata beliau. Wa yuqaddar hina idin annal mansub wal mansub ilai ma'liya al mujaddada linnasab linnasab ghairuhuma bidunihima ghairuhuma bidunihima. Ditakdirkan katanya ketika itu bahwasanya yang disandarkan dan yang disandarkan kepadanya bersama ya yang mujaddada, ya yang baru itu untuk ya yang baru untuk nasab. Ya, selain dari keduanya tanpa dia. Selain dari keduanya tanpa dia. Maksudnya? Hah? Ya, dengan ya yang takdid itu menunjukkan yang pertama, yang kedua ini bukanlah yang pertama. Maksudnya beda Imam Syafi'i sama Asy-Syafi'i. Paham? Imam Syafi'i maksudnya Imam Syafi'i. Tapi dengan menghapus ya, tambah ya yang diadakan untuk nasab, itu menunjukkan dia bukan yang pertama tadi. Orang lain. Itu adalah orang lain. Jelas ini? Anda paham bentuknya? Ruslan? Yakin Ruslan? Ini masalahnya hanya pada kata yang memang sudah ada. Iya. Kalau tidak ada ianya, tidak ada masalah sama sekali. Karena tidak ada apa? Kesamaran. Ini misalnya. Ya misalnya. Iya kan? Anggaplah misalnya ada orang bernama, misalnya anggaplah. Ada orang bernama Butoni. Sudah pakai memang ya yang tasdid. Gimana kalau orang bersandarkan dirinya ke Buton? Dibilang juga apa? Hah? Al-butoni. Kan sama. Tapi yang kedua ini bukan yang pertama. Dari mana antum tahu? Iya, kan ini ya yang ditajdid untuk apa? Didatang untuk nisbah. Jelas ya? Jelas ini. Jadi ditakdirkan seperti itu. Walihada at-takdir samaroh tadhar finah, kata beliau, untuk takdir ini ada buahnya, ada hasilnya. Akan nampak pada contoh bakhoti wa karosi dihayalkan idza summiya bihi ma mudzakkar. Dihayalkan. Kan kita berhayal ini kalau misalnya terjadi. Kalau dinamakan dengan yang mudzakkar, summa nusibat ilai kemudian disandarkan kepadanya, fa innahu qoblan nasab mamnuun minas sorof. Sungguhnya dia sebelum disandarkan itu terhalang dari tanwin. Iya kan? Karena bakhoti, karosi itu isim sigoh muntah jumu. Bang, karena kursi zamannya apa? Karosi sigoh muntah jumu. Sebelum disandarkan terhalang dari tanwin. Kenapa? Li wujud di sigoti muntah jumu. Karena adanya bentuk muntah jumu, bentuk akhir dari jamak. Nadron lima qobla tasmiyah. Yaitu dengan melihat kembali, memperhatikan sebelum dia dikasih nama. Terus fa innal ya'a min bunyatil kalimah. Dan dikatakan di awal ya itu termasuk bangunan kata. Betul enggak? Ini kursi, bakhati, ya termasuk bangunan kata. Iya kan? Bangunan kata seperti antum. Iya, jamak masjid, masajid. Kan dalnya bangunan kata. Jelas? Itu dia. Kemudian wabah dan nasab. Aha, sekarang baru ceritanya. Kan kalau antum menasabkan kepada karosi, hilangkan dulu apanya? Hilangkan apanya? Ya-nya. Ah, setelah nasab, setelah dinasabkan, yasiru masrufa, jadi tanwin. Setelah dinasab malah jadi apa? Tanwin. Jadi antum bilang kalau saya nasabkan karosiun, jadi tanwin. Kenapa? Kenapa kata beliau li zawali sigoti muntahal sigotil jamak biya'in nisbah biya'in nasab? Karena hilang sigo muntahal jumu dengan ya nisbah. Kan antum hilangkan ya, berarti kan jadinya karos. Padahal tadi ada dua ya kan? Karosiyu. Kan boleh tiga huruf setelah alif. Kalau huruf sebelum terakhir ada ya yang disu sukun. Kan ini karosiyu. Hilang dua ya jadi karos. Berarti hilang sigo muntahal jumu. Ya ini kan bukan ya sigo muntahal jumu. Tapi ya apa? Nisbah. Paham? Berarti tanwin. Hilang bentuk sigo muntahal jumunya. Masya Allah. Terus wa in summiya bihi mu'annat. Ini kalau dibuat menjadi nama laki-laki, berarti jadi tanwin. Ada orang Ahmad bernama karosi. Paham? Misalnya Ahmad. Ini khayalan. Kalau terjadi. Ini yang bikin panjang ini buku ini, karena banyak yang dihayalkan. Kalau yang ini, karena ada buku juga sorof yang lain, tidak terlalu luas begini. Jelaskan, karena tidak perlu dihayalkan yang tidak terjadi. Tapi kan bagus juga ada pengalaman. Iya. Jadi bilang, wa in summiya bihi mu'annas, kalau dinamakan dengan mu'annas, fayakunu mamnu'an minas sorof, maka tetap tidak ditanwin. Kenapa bisa? Karena tadi dia tidak ditanwinkan sigo muntahal jumu, sekarang sudah hilang sigo muntahal jumunya. Tapi kenapa tidak ditanwin? Karena dia jadi nama mu'annas. Dipahami ini? Jadi nama apa? Mu'annas. Dan nama mu'annas tanwin. Apakah bil makna wal lafad? Paham? Bil lafad saja tidak tanwin. Mu'annas dengan lafad saja tidak tanwin. Seperti Tolha. Paham ini? Hamzah. Ini kan mu'anas dengan apa? Lafaz. Sudah dari tanwin. Apalagi mau mu'anas dengan apa? Makna dan lafaz. Sudah lebih-lebih bisa. Ini Masya Allah. Iya. Ini bedanya nanti nama perempuan nama laki-laki. Walakin lil alamiyah wa tanwin al-ma'nawi. Akan tetapi sebab dia tidak tanwin. Karena dia nama dan mu'anas secara apanya? Secara makna. Masya Allah. Wal absur fina. Yang fasih pada contoh marmi mimma ihda ya'aihi za'ida hatfuhuma. Masya Allah. Yang lebih fasih pada marmi dari apa yang salah satu dari dua ya itu adalah tambahat, maka lebih fasih dihilangkan. Kan marmi dari kata apa? Marmi dari kata apa? Roma. Sebelum jadi Roma, Roma ya. Setelah itu marmiyun. Kenapa jadi marmiyun? Itu pertanyaan saya. Siapa yang tahu? Kenapa jadi marmiyun? Tidak ada yang tahu? Aslinya marmuyun. Marmuyun. Paham kan? Setelah itu ya ketemu waw. Wawnya diganti menjadi ya. Jadinya marmuyun. Marmuyun. Ya ketemu ya edagom. Jadinya marmuyun. Setelah itu ya cocok dengan kasro. Jadilah marmiyun. Pertanyaannya, berarti salah satu ya-nya tambahan, satu ya-nya lagi adalah asli. Iya kan? Kan dari kata Roma ya. Ya yang palsunya itu, ya tambahan itu yang ya aslinya waw tadi. Ya yang aslinya apa tadi? Waw tadi. Paham ini tambah ditulis? Hah? Akan diceritakan juga nanti di bab 3 insya Allah. Paham? Paham kisahnya nih? Kenapa salah satu ya-nya adalah apa? Tambahan. Karena dia memang asli isi maf'ul. Yang aslinya sebelum jadi ya adalah apa? Waw. Jelas? Maka kata beliau yang paling fasihnya adalah hakfuhuma. Masya Allah. Dihilangkan dua-duanya. Berarti sama. Kalau antum hilang semua ya itu sama. Marmiyun juga. Dipahami ini? Sama. Fasihnya begitu. Waba'aduhum yahdipul ula. Sebagian orang, sebagian mereka orang Arab menghilangkan yang pertama saja. Terus. Wayuklabutaniya wawak. Dan diganti, diubah ya yang kedua menjadi waw. Berarti sekarang, coba-coba lihat ya. Marmiyun. Hilang yang pertama jadinya apa? Hilang pertama apa? Jadinya marmi. Paham-paham? Marmi. Ya, jelas ini. Setelah itu mereka ubah ya-nya menjadi waw. Jadinya marmiu. Ah, enggak cocok. Iya kan? Kasro dengan waw. Diubah paling tidak harus fathah. Kalau tidak domma. Jadinya marmau. Jelas ini? Kemudian tambahkan ya nisbah. Jadinya marmawi. Marmawi. Jelas? Jelas ini? Itu jadinya. Ya? Marmawi. Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah. Lakin ba'da qalbiha alifah. Akan tetapi setelah dia diubah menjadi alif. Maksudnya? Jadi. Diubah jadi waw. Setelah sebelumnya diubah lagi menjadi alif. Jadi tadinya marmiyun. Tak? Hilang satu ya. Menjadi marmiyun. Marmiyun. Setelah itu katanya diubah ya menjadi alif. Mar. Kan tidak cocok alif sama kasro. Akhirnya di fathah. Jadinya marma. Setelah itu alif diubah menjadi waw. Berneko-neko ini. Karena nanti ada koedah. Ada koedah. Kalau ada alif terletak keempat. Diubah jadi waw kalau nasab. Ada alif. Ya misalnya muna. Muna. Mau dibilang muna cepat atau muna. Paham ini? Ada alif terakhir? Ada, karena kalau tidak ada alif pasti domma. Munu. Jadi dia bilang muna, karena ada apa di akhirnya? Alif. Paham ini mubar, manjir? Iya. Jadi kalau ada kata yang di fathah akhirnya, berarti alif itu. Karena kalau di kalau tidak ada alif, pasti di domma. Pasti di domma. Makanya ada koedah nanti kalau ada alif di ujung keempat, bahkan nanti kalau dia alif ketiga itu diganti menjadi waw di nisbah, yang jadinya al-munawi. Sama ini berarti kan sekarang marma. Sandarkan marmawi. Alifnya diubah menjadi waw ketika nisbah. Ini masya Allah. Wala thaniya marmawi. Belum. Kenapa dia bilang lakin ba'da qalbah alifan? Kenapa li taharruki hawam fi tahi ma qablah? Karena dia berharokat sebelumnya di fathah. Nah, sebelumnya kasrah. Ya dia ubah dulu. Dia ubah dulu. Berarti ada cerita lagi sebelumnya. Dia ubah dulu kasrahnya menjadi fathah. Setelah itu dia baru dia bercerita. Ada ya berharokat sebelumnya di fathah, maka diubah menjadi alif, jadilah marma. Baru tambah nisbah. Ya. Fatakulu alal awal, antum bilang kalau yang pertama marmi. Ya, kan antum hilangkan dua-dua kan? Kan tadi yang pertama boleh hilangkan dua-dua. Berarti marmi langsung. Karena hilang ya duanya, tambah lagi ya nisbah. Selesai. Wa alatsani, dan di atas yang kedua antum bilang marmawi. Tergantung pendapat mana yang antum pakai. Ya, pendapat pertama itu jadinya, pendapat kedua itu jadinya, dan antum tidak disalahkan. Antum tidak disalahkan. Terus kata beliau, wa yata'ayyan fi hay wa tay mimma waqa'a fihi ba'da harfin wahidin fatu'ulahuma waruddahuma ilal wawi in kana al-waw asluha. Masyaallah. Wa qalbu tsani wawan, kata beliau, dan pasti harus pada contoh hai toi. Iya. Kalau dia keduanya terletak padanya setelah satu huruf, maka di fat terletak setelah satu huruf di fathah yang pertama dari keduanya, seperti hai, ya-nya terletak berapa huruf? Ya, berarti terletak setelah berapa huruf? Hah? Satu. Iya. Toi sama satu huruf. Terletak setelah satu huruf dan difatah awal dari keduanya. Hai. Toi. Dia bilang wajib ubah ke waw berarti. Dan dikembalikan kepada waw kalau dia waw asalnya. Kemudian diubah yang kedua ke waw. Berarti sudah. Ya dulu diubah ke waw lagi. Yang kedua lagi diubah ke waw. Tapi tergantung aslinya. Itu yang pertama kalau aslinya waw ke waw. Kalau aslinya ya, sudah ya. Seperti toi kan towawi. Toi kan aslinya apa? To, tau, yun. Towayun. Dipaham ini? Towayun. Kalau hai, memang aslinya hayayun. Aslinya apa? Ya. Nah, sekarang ya pertama. Ya pertama. Wajib diubah ke waw kalau aslinya waw. Kalau bukan aslinya waw, yaitu ya, maka tetap ya. Kemudian huruf yang kedua, ya yang kedua lagi. Antum ubah menjadi apa? Waw. Berarti, hayyun, sandarkan. Hayawi. Toyun. Towawi. Jelas? Jelas ini? Itu kalau menyandarkannya. Masya Allah. Jadi rinci ya kedua sama ya yang pertama. Ya yang pertama. Lihat kata beliau rahmatullah ta'ala setelahnya. Wa qalbu tsaniya wawan, diubah ke yang pertama, yang kedua ke waw katawawi wa hayawi. Ya. Kenapa enggak diubah jadi waw itu yang kedua? Kan aslinya apa? Ya, itu bedanya, itu bedanya. Selesai. Atsani, yang kedua yang dihilangkan. Yang dihilang pertama adalah ya. Dihilangkan yang kedua adalah ta'u tanis. Ta tanis ketika nisbah hilang. Tau ta tanis? Nah, tak marbuto, tak menunjukkan isim itu adalah mu'annas. Dihilangkan kalau nisbah. Ya. Lihat, takulu fi nisbati ila Makkah. Maka antum bilang pada nisbah ke Makkah, apa? Makki. Tahu gak ini? Makki. Jelas? Jelas ini? Hah? Semua kata yang ada tak marbutonya. Apalagi misalnya? Madinah, tapi kalau Madinah dihilangkan juga ya-nya. Madani. Ya bukan Al-Madini. Paham? Jelas cocok. Dihilangkan apa? Ta-nya. Kalau ada tamar butonya semuanya hilang. Apalagi? Apalagi? Yang ada ta-nya? Kampung. Enggak ada kampung yang ada ta-nya? Tak marbutoh? Hah? Apa? Tidak apa-apa, Abdurrahman. Silakan, Pak Ustaz. Abdurrahman, apa-apa itu bilang? Kufah. Hah? Kufah. Dibilang apa? Al-Kufi. Basro. Al-Basri. Jelas ini? Jelas ini? Apa lagi, apa lagi? Banyak, yang penting. Gontang, oh tidak ada tanya. Iya. Iya, yang penting ada tanya. Ketika antum nasabkan, maka dia hilang. Ketika antum nisbahkan, maka dia apa? Hilang. Jelas ini kaidah? Ini yang kedua yang hilang. Ini yang kedua yang hilang. Kata beliau setelah itu, wa qaulul amma, perkataannya orang awam, orang umum, khalifati fi khalifah, pakai. Dia dah hilang tanya. Dah hilang tanya. Gimana ini? Iya? Sama juga mereka bilang, khalwati fi khalwah. Ini beliau bilang, lah nun. Ini adalah salah. Salah. Jangan ikuti orang Arab, ikut aturan. Wasawab yang benarnya, halafi, khalwi. Jelas ini? Ini yang benarnya. Kemudian, sudah, jangan. Cukup. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok.